Sekarang kita Bismillah. Sekarang kita menelaah, latihan menelaah tema. Dari antum apa dari saya? Gagasan temanya? Hah? Dari saya. Ah, tolong ditelaah tema tentang apa pokok pikiran yang pertama dari tema sabar? Apa pokok pikiran yang pertama? Ya? Definisi sabar. Pokok pikiran yang kedua? Keutamaan sabar. Kok sama aja ya? Sama taubat tadi? Gak apa-apa, untuk latihan. Pokok pikiran yang ketiga, ya, pembagian macam-macam sabar gitu ya. Pokok pikiran keempat, teladan orang-orang yang sabar. Ada pokok pikiran kelima? Ada yang keenam? Ada yang keenam? Hmm? Kesimpulan, skripsi itu nanti jadinya. Kiat-kiat bersabar. Kiat-kiat untuk jadi penyabar ya. Ya cukuplah 6. Ini sudah jadi satu buku. Sudah jadi satu buku ini. Ya. Kalau ini bisa dirinci lagi, diurai lagi, antum sudah tidak hanya sekedar menulis makalah, tapi sudah menulis buku. Sekarang setelah kita mendapatkan pokok pikiran, apa yang kita lakukan? Kenapa? Mencari referensi. Mencari referensi. Kemudian setelah mendapatkan referensi, setelah itu, ya, mulai menulis. Ya. Berarti mulai menulis sekarang. Sekarang mulai menulis. Ya. Itu yang kita lakukan, tahapan-tahapan dari apa membuat tulisan. Mudah kan? Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Kemudian dari definisi sabar misalnya, saya nggak ada untuk prakteknya ya. Dibuat satu tulisan, ini bisa dijadikan beberapa paragraf. Ya. Dijadikan beberapa paragraf. Ya. Definisi sabar, ya, seperti tadi dibahas secara bahasanya, kemudian dibahas dari secara istilah atau berdasarkan definisi secara syariat, bagaimana kemudian pendapat para ulama ya, tentang definisi sabar itu apa dan seterusnya. Ini kalau kita praktek dalam menelaah tema. Begitu. Kita ganti lagi misalnya. Ini sengaja untuk mengembangkan ini. Karena di dalam menelaah tema kadang-kadang kita agak kesulitan. Kita ganti temanya. Sekarang tema dari antum. Apa temanya? Hah? Salat. Pokok pikiran pertama? Kenapa? Definisi. Apa sih fungsinya definisi itu? Kenapa? Semua tulisan menjelaskan kepada pembaca. Termasuk nanti pokok-pokok pikiran yang berikutnya. Semuanya menjelaskan kepada pembaca. Sekarang apa maksudnya definisi itu? Iya, menjabarkan pengertian dari hal yang akan dijelaskan. Artinya, mendudukkan dulu masalahnya. Ya, didudukkan dulu masalahnya. Ya. Jadi yang namanya sholat tuh begini. Kan begitu? Ya. Jangan nanti kemudian karena belum didudukkan masalahnya, nanti orang mempersepsikan sholat, kata orang Solo di pegunungan Lawu sana, ya, ditanya, sudah sholat belum? Sudah. Loh, kapan sholatnya? Lah tadi waktu saya diam. Loh, kok diam? Lah, sholat itu artinya apa? Secara bahasa apa? Doa. Ya sudah, tadi barusan saya berdoa. Berarti sudah sholat. Nah, definisinya sudah berbeda. Jadi, harus didudukkan dulu yang dimaksud sholat itu apa? Kan begitu. Nah, ini maksudnya tulisan ini ingin mendudukkan. Definisi sholat. Terus ada pokok pikiran berikutnya? Rukun-rukun sholat. Ada lagi? Hah? Syarat-syarat sholat, syarat-syarat dulu. Kemudian? Tata cara sholat. Ada lagi? Waktu-waktu. Ada lagi? Bacaan. Masuk dalam tata cara tidak? Hah? Masuk nanti di sini kan, tata cara itu ada bentuk gerakan, ada bentuk bacaan, mungkin bisa diinikan. Jadi gagasannya dimasukkan ke pokok pikiran keempat. Gitu. Nah, ketika kita menemukan itu, tulis di sini. Tulis jadi catatan. Ya. Bacaan-bacaan salat supaya tidak lupa. Ya. Supaya tidak lupa. Ketika kita membahas tata cara sholat, supaya tidak lupa membahas juga masalah bacaan-bacaan sholat. Itu diberi catatan kecil di sini. Apalagi pokok pikiran? Hah? Macam-macam sholat. Macam-macam sholat. Ada lagi? Ketujuh. Pembatal. Ada lagi kedelapan? Kedudukan dan keutamaan. Larangan kesembilan masuk dalam mana? Hah? Syarat-syarat bisa? Hah? Pembatal, ya pembatal bisa. Ada lagi? Kesalahan-kesalahan. Puluh. Ah. Sudah cukup dulu bab. Mas Meskipun ada lagi nih. Ya. Bab 1 digarap oleh ustaz siapa? Bab 2 digarap oleh ustaz siapa? Bab 3 digarap oleh ustaz siapa? Bab 4 digarap oleh ustaz siapa? Bab 5 digarap oleh ustaz siapa? Bab 6 digarap oleh ustaz siapa? Sampai bab 10 digarap oleh ustaz siapa? Diberi waktu 1 bulan, selesai. Kumpulkan materi tulisan tadi. Kira-kira bisa jadi satu buku? Kemudian buku itu kita berikan ke santri, jadi pedoman dia untuk kita mengajar. Kira-kira bisa? Jadi buku kurikulum kita? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Iya. Kenapa tidak bisa? Gitu. Nah, setelah ini kemudian masing-masing ustadz tadi yang diberi tugas satu pokok pikiran itu ke maktabah kan? Ringan kan? Wah, saya kan cuman tata cara sholat. Eh, ke maktabah cari. Buka kitab Bulughul Maram, buka apa, hadis-hadisnya ditulis. Nah, selesai. Mungkin satu bulan itu udah kelebihan, kelamaan itu. Mungkin, di mana ya tulisan saya kemarin? Udah lupa. Mudah tidak menulis? Insya Allah mudah ya. Mudah kan? Ketika kita misalnya ada kesulitan karena bahasa, kemampuan bahasa kita masih perlu latihan, misalnya masih banyak keterbatasan. Ya. Ketika kita sulit untuk mengungkapkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, dengan bahasa kita sulit, cantumkan saja misalnya. Misalnya syarat-syarat, terus dalil-dalil, tulis dalil di atas, kesimpulan dari dalil itu apa? Kan bisa, faedah dari dalil itu apa? Atau kalau kita masih juga kesulitan, kita ambil tentang bab pembatal sholat misalnya, satu hadis, Satu hadis ambil, kemudian cari faedahnya dari satu hadis itu, syarahnya para ulama, faedahnya para ulama. Ya. Misalnya di Syarah Bulughul Maramnya Syekh Shalih Fauzan, misalnya di apa di apa di kitab-kitab fikih yang lainnya, ya. Ambil itu penjelasan dari hadis ini, gitu, faedahnya itu. Nah, sehingga hadis ini bisa ditempatkan di bab keberapa, di pokok pikiran keberapa, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kemudian kita menyusun kalimat dari bahasa kita kalau kita masih kesulitan di dalam menyusun atau merangkai kalimat dari kita. Ini di antara pokok-pokok, ya, kita membuat sebuah karya tulis dengan mendeskripsikan pokok-pokoknya tersebut, pokok-pokok pikiran yang ada. Insya Allah ini sudah jadi satu diktat. Kalau diktat itu dicetak jadi buku, bisa jadi buku. Setelah jadi buku, nanti bisa jadi pegangan para santri, tulab untuk, ya, membahas masalah sholat. Ini bab tentang sholat. Belum nanti dibuat lagi bab masalah toharohnya. Ya, kan gitu, masalah toharohnya. Ya, toharoh dari mulai pengenalan air. Air bagaimana, kedudukan air dan seterusnya. Toharoh dari mulai nanti macam-macam. Ya, terkait dengan menghilangkan najis misalnya. Terkait dengan wudu, terkait dengan tayamum, terkait dengan mandi janabah, dan seterusnya. Intinya, tema-tema itu ditelaah dulu, ya, sehingga kemudian menjadi pokok pikiran. Setelah pokok pikiran itu ada, itu menjadi panduan kita ketika kita mencari referensi. Mencari marojik, itu yang jadi panduan kita. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Mudah kan insya Allah? Menulis mudah kan? Mudah insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, untuk masalah yang seperti itu, untuk menempatkan pokok-pokok pikiran, itu tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan yang baku, misalnya bab tentang macam-macam sholat itu harus di urutan ke-6 misalnya. Tidak ada urutan baku seperti itu. Tidak ada urutan baku. Ya. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan sistematika saja. Yang perlu kita perhatikan sistematikanya. Seperti misalnya definisi. Definisi ini tidak mungkin ditempatkan di menjelang bab penutup misalnya. Tidak mungkin. Jadi sistematika definisi mesti di peringkat atas. Karena apa? Karena orang akan memahami, ya, dari definisi itu pembaca akan memahami apa yang sebenarnya akan kita bahas. Ya. Nah, ini termasuk di sini adalah sistematika dari tulisan ini. Adapun setelah misalnya definisi sholat, kemudian nanti tata cara sholat, rukun-rukun dan seterusnya bisa disusun. Berdasarkan tingkat kepentingannya. Oh, mungkin menurut penulis tata cara sholat dulu ini, yang praktisnya dulu digambarkan. Misalnya, ingin menggambarkan sholat itu sesuatu yang praktis, mudah, nah, maka kemudian ditempatkan misalnya di urutan keberapa. Gitu. Nah, kemudian nanti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan yang seterusnya bisa ditempatkan pada bab-bab berikutnya. Jadi tidak ada ketentuan baku, cuma yang jelas ketika kita membuat sebuah karya tulis, maka dudukkan dulu masalahnya. Nah, ketika kita mendudukkan masalah itu, berarti kita harus membicarakan takrifnya kan, definisinya. Ya. Nah, ketika definisi itu harus dijabarkan, itu yang pertama harus difahami oleh pembaca. Nah, sehingga definisi biasanya ditempatkan pada bab yang paling awal biasanya. Setelah itu ya kita atur sistematika sesuai dengan kebutuhan dari tulisan itu sendiri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang selama ini saya ketahui tidak ada ketentuan baku untuk penyusunan sistematika pokok-pokok pikiran tersebut. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Saat ini refai dulu. Tentang masalah sholat. Bagaimana kita membuat pendahuluan tentang sholat? Nah, kita melihat fenomena, ya kan? Fenomena masyarakat banyak yang sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, misalnya. Nah, itu dijadikan bahan untuk menulis pendahuluan. Begitu. Ya. Bahwasanya banyak kaum muslimin ya, saat mengerjakan sholat, sangat menunaikan sholat, ya, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Itu bisa dijadikan awal untuk membuat pendahuluannya. Karena pendahuluan ini ingin menjelaskan kenapa tulisan ini dibuat. Gitu. Nah, salah satu poinnya karena masyarakat ternyata masih banyak yang salah dalam menunaikan sholat. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijadikan pokok. Nah, misalnya sudah tidak ada yang lain, cukup itu saja, tidak apa-apa. Itu satu paragraf saja, maka kami susun buku atau kami susun makalah, kami susun buku yang berkenaan dengan pelajaran ataupun berkenaan dengan masalah sholat. Ya. Yang kami susun dalam susunan pertama tentang definisi sholat, yang kedua tentang ini, demikian semoga buku ini bermanfaat. Sudah selesai. Ya, pembukaan atau pendahuluan dari sebuah tulisan. Itu. Jadi bisa dilihat dari fenomena yang berkembang di masyarakat. Awalnya didahului dengan itu. Ya. Bisa juga mungkin pendahuluan itu ya, tergantung dari latar belakang penulis. Ya, diungkapkan kisahnya buku ataupun makalah ini diawali dari keperluan terhadap kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren kami. Nah, bisa kan? Berawal dari itulah kami menulis makalah, menulis risalah tentang sholat ini. Bisa seperti itu. Jadi tergantung bagaimana pengalaman kita ya, ketika menyusun tulisan tersebut. Nah, sehingga latar belakang itulah yang dijadikan sebagai pendahuluan di dalam tulisan yang akan kita susun tersebut. Ya. Itu bisa macam-macam. Ya, makanya di sini tadi dikatakan bahwasanya tulisan itu dilihat fenomenanya, kemudian dilihat mungkin dari sisi referensinya, dilihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Silakan. Iya. Pokok pikiran tentang pengemis. Iya, tanya sama pengemis. Pokok pikiran. Ini nanti kita ya mungkin pertemuan yang keempat apa pertemuan yang kelima gitu ya. Jadi nanti ada apa? Bentuk-bentuk tulisan, ada bentuk tulisan feature, ada bentuk tulisan berita, informasi, ada bentuk tulisan ilmiah seperti tadi kan gitu. Memang saya kita arahkan pelatihan ini ke arah tulisan yang ilmiah itu tadi. Sehingga seperti tadi contoh tentang misalnya pengemis gitu kan, tentang pengemis ya. Sebetulnya kalau kita mau menulis dari sisi mana ya, tergantung dari gagasan awalnya dulu. Ya. Pengemis bisa saja definisi pengemis. Kan begitu? Oh iya. Ya. Ada pengemis yang dia peminta-minta gitu kan. Ada orang yang berkebutuhan itu dia dengan cara minta-minta. Ada orang yang berkebutuhan dia itu dengan cara menjaga iffahnya. Kan bisa dari situ. Syekh Mukbil rahimahullah memiliki kitab apa? Dhamul Mas'alah. Kan itu termasuk sebetulnya pengemis dalam tanda kutip ya. Gitu. Nah, kita telaah misalnya seperti itu. Gitu. Nah, ini di antaranya ya. Di antaranya kan hukum meminta-minta, kan pengemis itu meminta-minta kan gitu. Jadi kalau diinikan tentang masalah pengemis, mungkin nanti hukum ya, meminta-minta kemudian ya, setelah hukum meminta-minta kita ingin menggambarkan ya, fenomena pengemis yang ada sekarang, misalnya pada zaman sekarang. Kemudian ada lagi misalnya terkait dengan latar belakang seseorang ya. Latar belakang seseorang terjatuh pada perbuatan meminta-minta misalnya. Ya. Kita bisa menulis tentang masalah apa? Masalah iffah misalnya. Terkait dengan masalah pengemis ini. Kan satu bab sendiri ini tentang masalah iffah, menjaga kehormatan, menjaga. Ini bisa untuk kemudian di apa? Di bolak-balik temanya. Ya, urutannya diroba-roba bisa. Nah, tapi yang jelas seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita tambahkan tema sikap kita terhadap pengemis itu sendiri. Gitu. Mau dikaitkan dengan zaman sekarang, larangan waliul amr memberi kepada pengemis misalnya. Kan di Jogja ada. Di Jogja tidak boleh. Kalau memberi berarti kita kena denda. Gitu. Yang suka di lampu-lampu merah itu. Nah, itu dilarang di Jogja itu. Waliul Amr, ya, pemerintah daerah melarang. Orang yang memberinya kena hukuman. 500 ribu dendanya, 1 juta. Gitu. Gitu. Nah, jadi bisa dibuat pokok pikiran tersebut. Ini terkait dengan masalah misalnya tema yang seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin nanti diungkapkan di situ bagaimana sikap rahmah. Ini nanti akhirnya akan membahas masalah ta'awun. Kenapa kok fenomena pengemis semakin banyak? Karena mungkin masyarakat sudah tidak ada lagi sikap ta'awun. Kan bisa. Ya. Tidak ada lagi sikap ta'awun, tidak ada lagi orang yang mau memberikan sedekah dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa melebar tulisan ini kepada fungsi zakat, infak, sedekah, sedekah, dan seterusnya. Di dalam mengatasi kemiskinan misalnya. Dan seterusnya. Jadi berkembang tulisannya. Ya. Gitu. Terkait dengan masalah pengemis ya tadi. Ya. Ya ini kurang lebih seperti. Ya, sudah capek. Istirahat dulu. Ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti ba'da asar kita akan mencoba berlatih membuat tulisan-tulisan. Ya. Insyaallah mudah, sangat mudah sekali. Ya. Sangat mudah sekali insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.